menang dari kematian. Berita yang gegap gempita tersiar sudah. Kubur itu tampak kosong karena yang dikubur tak lagi ada di sana. Yesus Kristus, Juru Selamat yang diurapi, tak ada di sana. Kegelisahan segera merebak ke berbagai tempat. Aneka cara orang meresponnya. Maria dan kawan-kawannya larut dalam kebahagiaan yang tak terkira. Mendengar berita malaikat melihat dia yang bangkit, mereka berlari bagaikan pelari cepat yang membawa lampu atau obor olimpiade. Tujuan mereka tentu bukan arena, tetapi para murid yang lain untuk menyampaikan kabar sukacita yang luar biasa. Mereka bercerita dengan gegap gempita. Murid-muridnya termangu-mangu tak percaya. Mungkinkah orang bangkit dari kematian menjadi sebuah tanda tanya yang tak terjawab? Tapi rasa penasaran membuat mereka harus mengayunkan langkah dan melihat kenyataan kubur kosong. Iya, sudah bangkit. Paskah adalah sebuah kemenangan. Bangkit dari kematian. Ternyata kematian bukan apa-apa, karena Paskah sudah membuktikan ada kehidupan di balik kematian. Tapi di sisi yang lain, para ahli Taurat tak segera merasa bahagia. Justru mereka gelisah. Ucapan Yesus telah menjadi kenyataan, bangkit pada hari yang ketiga. Kegelisahan ini segera disikapi dengan cara yang sangat memalukan. Sebagai pemimpin agama, mereka menebar uang ke kiri dan ke kanan, menebar pengaruh untuk mempengaruhi para serdadu supaya berkata mayatnya dicuri. Mereka menebar isu yang tak pernah berhenti, mempengaruhi para politisi untuk mencipta informasi yang salah. Tapi kebenaran tak terbendung. Ahli Taurat tetap ada, jaya dalam kedudukannya. Tapi kebenaran terus pergi ke seantero dunia dan sudah mendunia. Sementara ahli Taurat hanya tetap pada posisinya, mewarisi kesalahan demi kesalahan di dalam sepanjang zaman. Dan mereka mencipta hidup tanpa harapan karena jauh dari kebenaran yang sejati. Paskah adalah sebuah gegap gempita berita. Menang dari kematian, bangkit dari kematian. Tetapi Paskah juga menjadi gegap gempita pengharapan akan masa depan. Ada kebangkitan dari kematian. Selamat menggapai kekekalan. Kalau ada kehidupan di balik kehidupan, mengapa takut di kehidupan ini? Karena toh engkau akan menggapai kekekalan nanti. Selamat memahami makna mendalam dari sebuah kebangkitan. Bersama saya, Bigman Sirait.